Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin finnar. Ayuhal muslimun rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah melafadzkan suatu ucapan melainkan padanya ada pencatat amalan-amalan, raqibun atid, sehingga dalam keseharian kita, dalam gerak geri kita, itu akan senantiasa tercatat di hadapan para malaikat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita dalam hadis yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Para ulama menyebutkan bahwa sebelum dia mengungkapkan ucapannya ataupun kata-katanya, maka dia memikirkan terlebih dahulu. Kalau hal itu baik, maka silakan dia berbicara. Namun kalau hal itu sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan, maka dia pun berusaha untuk meninggalkannya. Maka dari itu kita pun berupaya dan bersungguh-sungguh untuk memperbanyak amal kebaikan, ya, baik yang diamalkan oleh anggota jasmani kita ataupun niat-niat kita yang barangkali dari perbuatan yang mubah, artinya tidak mendapatkan pahala padanya, ketika diniatkan dengan perkara yang baik, yang mubah tadi menjadi sesuatu yang baik. Seperti umpamanya kita dalam hal makan dan minum, ini adalah perkara yang boleh saja. Tetapi ketika dia niatkan di saat dia makan dan minum agar dia kuat dalam beribadah kepada Allah, kuat dalam murojaah, kuat dalam menghafal ilmu, maka ini akan ditulis kebaikan bagi dia. Padahal perkara ini perkara yang mubah. Tetapi dibarengi dengan niat-niat yang baik tadi, akan menjadikan kebaikan pula pada dirinya. Naam. Demikian pula dalam suatu amalan yang sekiranya dia meniatkan dengan niat yang banyak, maka di sana akan datangkan pahala yang lebih banyak lagi. Naam. Ya, umpamanya bagi santri di situ sudah dijadwalkan piket harian, menyapu masjid, membersihkan sakan, membersihkan kamar mandi. Naam. Pada asalnya itulah tugas-tugas dia, piket dia. Tetapi kemudian dia niatkan dalam rangka membantu sesama tulab agar mereka nyaman dalam menuntut ilmu, agar mereka tenang dalam menuntut ilmu, maka ini akan berubah menjadi pahala yang lebih banyak. Naam. Maka ikhwati fillah azani wa azakumullah, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ya, akan ada terus malaikat yang pencatat amal-amal manusia, sehingga dengan itu mudah-mudahan ketika mendapatkan buku catatan amal kita, kita mendapatkan hasil yang terbaik, hasil yang maksimal. Ikhwatil kiram azani wa iyyakum. Kemudian kita melanjutkan pelajaran ataupun nasihat dengan membaca kitab Ad-Da'wa Dawa, salah satu karya tulis dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa qala aliyun Ali bin Al-Ja'di qala anba'ana Syu'bah an Amr ibn Murrah qala qala samitu Abu al-Bakhtari yaqul akhbarani man sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yuhlikan nas hatta yu'daru min anfusihim. Berkata Ali ibnu Ja'ad al-Ja'ad, dia mengatakan, memberitahukan kepada kami Syu'bah dari Amr ibnu Murrah, dia mengatakan, ya, saya mendengar Abu al-Bakhtari mengatakan, telah memberitakan kepadaku orang yang mendengar Nabi SAW bersabda, manusia tidak akan dibinasakan sampai mereka itu banyak berbuat dosa pada diri mereka. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Maka ayuhal ikhwah rahimakumullah, munculnya berbagai musibah, malapetaka dan bencana, ya, karena banyaknya dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi kita sekarang ini hidup di zaman yang penuh dengan ujian dan cobaan. Ya, seseorang berada di rumahnya, ya, maka dia bisa berbuat maksiat sekehendaknya dengan HP yang dimiliki. Bisa jadi dia main judi online dengan HP, atau kemaksiatan yang lainnya. Wal iyad billah, ya, hancurnya suatu kaum sebagaimana yang kita telah baca sebelum-sebelumnya, disebabkan karena perbuatan dosa dan maksiat. Sehingga dari itu, ya, dosa tidak akan menjadi besar ketika selalu diiringi dengan maghfirah, ya, diiringi dengan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di setiap keadaan kita, ya, kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dengan itu mudah-mudahan dosa-dosa yang kita lakukan dapat dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sampai kita merendahkan atau meremehkan yang namanya dosa. Ya, walaupun ringan kecil, tapi kalau dosa itu terus-menerus dilakukan, maka dia tidak menjadi kecil lagi, tetapi berubah menjadi besar. Tuyib wa fi musnadil Imam Ahmad, di dalam musnad al-Imam Ahmad, min hadith Ummi Salamah qalat samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza dhaharatil ma'asi fi ummati ammuhumullahu bi adabin min indih. Dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila tampak jelas perbuatan maksiat, ya, atau pelaku-pelaku maksiat pada umatku, ya, maka niscaya Allah Subhanahu Wa Taala akan menyamaratakan azab dari sisinya. Fakultu ya Rasulullah, maka Ummu Salamah mengatakan, wahai Rasulullah, amma fihim yawma'idhin unasun salihun, bukankah mereka di saat itu ada juga manusia-manusia yang baik, manusia-manusia yang mereka orang-orang soleh? Qala bala, maka kata Nabi, iya. Qultu fa kaifa yusna'u bi ulaik, lalu bagaimana kok mereka juga bisa tertimpa musibah tadi, ya, karena azab tadi, ya, menyamaratakan mereka seluruhnya. Terus kenapa mereka orang-orang soleh juga terkena imbasnya? Qala yusibuhum ma asoban nas, thumma yusiruna ila maghfirati minallah wa ridwan. Maka mereka juga ditimpa sebagaimana menimpa manusia yang lain. Ya, kemudian mereka mendapatkan ampunan dari Allah dan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan di dalam sanadnya ada Lais ibnu Abi Sulaim dan dia dhaif, akan tetapi ada syawahid tusbituhu yang menguatkannya. Undurha fi silsilatil hadis as-sahihah. Maka dalam hadis ini, perbuatan maksiat bukan hanya saja menimpa orang-orang yang berbuat maksiat itu sendiri, tetapi juga akan menimpa orang-orang yang baik, akan menimpa orang-orang soleh, karena azab tadi akan disamaratakan. Ya, sebagaimana yang kita dapati di negeri kita, ya, ketika tsunami, gempa bumi, banjir bandang, Naam, maka di sana semua mengenai mereka. Bangunan-bangunan pada roboh. Naam, bahkan mahat-mahat kita juga ada yang rusak. Apa penyebabnya? Karena perbuatan maksiat dari manusia-manusia yang mereka berbuat maksiat. Maka ini merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah manusia itu sadar atau justru semakin parah? Maka orang-orang yang mengambil pelajaran dengan ilmu yang ada pada mereka, maka mereka akan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka-mereka yang jauh dari ilmu, jauh dari tuntunan, maka semakin merajalela kesyirikan-kesyirikan mereka. Yang tadinya mungkin berkorban dengan ayam atau dengan kambing, maka perkiraan mereka ini karena kurangnya sesajian yang diberikan kepada penjaga laut atau penjaga gunung atau penjaga pantai, sehingga kemudian mereka menyembelih yang lebih besar lagi dari itu. Apakah sapi yang disembelih ataukah kerbau, wal iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka peringatan-peringatan ini seharusnya ada ibrah, ada pelajaran yang menjadikan kita takut ya akan hukuman-hukuman Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa lagi yang akan memperbaiki kondisi umat kalau bukan para penuntut-penuntut ilmu, penimba-penimba ilmu. Ya, walaupun kita tidak fokus keseharian dalam menimba ilmu, tetapi ketika kita duduknya di majelis ilmu, apakah sekali dalam sehari atau sekali dalam sepekan atau sekali dalam sebulan, tanggung jawab ini ada di pundak-pundak kita agar kita bisa menasihati, mengingatkan. Ya, karena khawatir adab itu bukan hanya menimpa pelaku maksiat, tetapi menimpa seluruh negeri. Wa fi marasil al-Hasan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, لا تزال هذه الأمة تحت يد الله وفي كنفه ما لم يمالي قراؤها أمراؤها وما لم يزكي سلحاؤها فجارها. Dalam Al-Marasil Al-Hasan dari Nabi SAW, senantiasa umat ini di bawah tangan Allah Subhanahu wa taala dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Selama para qurra tidak menjadi kaki tangan para penguasa, dan selama orang-orang baik tidak mentazkiyah, merekomendasi orang-orang yang durhaka. Wa man lam yuhin khiyaraha asraruha. Dan selama orang-orang yang buruk, orang-orang yang jahat menghina orang-orang yang baik. Fa idahum fa'alu dzalik. Namun jika mereka melakukan hal itu, yaitu sebaliknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat tangannya dari mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan melindungi mereka. Thumma sallatu alaihim jababiratahum fasumu fasamuhum su'al adab. Thumma darabahumullahu bil faqati wal faqri. Ya, ketika mereka sudah melakukan perkara yang sebaliknya tadi, ya, para ahli qura sudah menjadi kaki tangan penguasa. Naam. Orang-orang baik sudah mentazkiyah orang-orang yang durhaka. Ya, orang-orang jahat sudah menghina orang-orang yang baik. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat tangan dari mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan jadikan penguasa yang akan menyiksa mereka dengan seburuk-buruk siksaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada mereka kefakiran dan kemiskinan. Naam. Akan tetapi sebutkan bahwa sanad dari hadis ini adalah sanad yang dhaif, yang lemah. Thayyib. Wa fil musnad min hadits Tsauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innar rajula la yahramu arizqa bidzambi yusibuh. Sesungguhnya seseorang akan diharamkan padanya rezeki disebabkan dosa yang dilakukannya. Namun di dalam hadis ini pula ada fihi jahalah, ada perawi yang tidak dikenal. Wa fihi aidan anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an tatada'a alaikum al-umamu min kulli ufukin. Ya, dari Tsauban pula dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hampir-hampir ya umat-umat yang lain itu menyerbu kalian dari berbagai penjuru. Ya, hampir-hampir umat yang lain menyerbu kalian dari berbagai penjuru. kama tada'al akalatu ala qus'atiha. Sebagaimana menyerbunya orang yang lapar, ya, suatu apa ini makanan yang ada di nampan, ya, orang yang lapar ketika ada makanan di nampan maka mereka akan berebutan. Jadi umat-umat ini akan diperebutkan. Nabi perumpamakan seperti makanan. Qulna ya Rasulullah, kami mengatakan wahai Rasulullah, amin killatin bina yauma idzin, kami diperebutkan seperti itu, apakah kami di saat itu sedikit jumlahnya? Kok bisa kemudian menjadi rebutan, ya, umat-umat yang lain? Qala antum yauma idzin katsirun, bahkan kalian di hari itu sangat banyak jumlahnya. Jadi tidak sedikit, tapi banyak. Walakinnakum ghusan kagusail sail, akan tetapi kalian seperti buih. Ya. Jadi kalian buih yang mengikuti aliran air. Jadi kalau namanya buih, ya tidak ada kekuatannya. Di mana ada arah angin yang menghempaskannya, maka dia akan ke sana. Naam. Tunza'ul mahabatu min kulubi aduwikum. Dicabutlah rasa gentar dari hati-hati musuh kalian. Jadi musuh-musuh kaum muslimin itu sudah berani dengan kaum muslimin. Wa yuj'alu fi qulubikum al-wahnu, dan dijadikan atau ditimpakan pada hati-hati kalian itu al-wahn. Qalu wa mal wahnu, maka para sahabat bertanya, apa itu al-wahn? Qala hubbu dunya wa qara wa karahatul maut, yaitu cinta dunia dan takut mati. Sudah tidak peduli lagi dengan agamanya. Mereka berlomba-lomba dengan kemewahan-kemewahan dunianya. Sehingga musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, mereka berani kepada kaum muslimin. Ya, mereka sudah meninggalkan agamanya. Maka apa yang disabdakan Nabi SAW ini, di mana-mana kaum muslimin di saat ini ditindas. Baik di negeri kita ataupun di negeri-negeri yang lain. Apa penyebabnya tadi? Ketika mereka sudah mengabaikan agama, sudah mengabaikan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, sudah melalaikan bimbingan Allah, bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seperti buih yang tidak punya kekuatan. Maka ini juga peringatan kepada kita semua. Naam. Kuatnya agama ini dengan kita komitmen di atasnya. Maka orang-orang kafir, mereka akan ketakutan. Ya, walaupun jasad apa ini tubuh-tubuh mereka, ya, kecil-kecil umpamanya, kurus-kurus, tapi mereka yang komitmen dengan agamanya menjadikan gentar, ya, hati-hati orang-orang kafir. Namun ketika mereka sudah melalaikan perkara-perkara agamanya, naam, sholat berjamaah tidak pernah lagi, apalagi syariat-syariat yang lain, maka mungkinkah akan turun pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala? Oleh karena itu Rasulullah SAW mengingatkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ihfadillah yahfadka, jagalah agama Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu. Maka pemahaman kebalikannya, di saat seorang tidak memelihara agama, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memeliharanya pula. Apalagi justru dari kaum muslimin itu sendiri yang merendahkan syariatnya. Ketika melihat orang memakai lihya, bukannya berbangga, ketika melihat orang berjubah bercadar, bukannya berbangga, apalagi itu orang Arab sekarang banyak di Indonesia umpamanya, maksudnya pakaian yang seperti mirip-mirip Timur Tengah. Ya, jadi bukan orang-orang kafir saja yang menghinakan syariatnya, syariat Islam ini, tetapi kaum muslimin sendiri. Yang kemudian mereka selalu tasyabbuh, menyerupai akhlak ataupun perilaku orang-orang kafir. Enam hadis ini disebutkan dengan sanad hasan. Wa fil musnad min hadis Anas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma urijabi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna biha wujuhahum wa sudurahum faqultu man haula'i ya jibril qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim. Di dalam al-musnad dari hadis Anas, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tatkala saya dimi'rajkan, yaitu ketika naik ke langit, maka saya melewati suatu kaum yang dilihat oleh Rasulullah ketika naik ke langit. Nah, melihat suatu kaum yang mereka itu memiliki kuku-kuku dari tembaga, lalu mereka mencakar-cakar wajah dan dada-dada mereka dengan kuku dari tembaga tadi, dicakar-cakar wajahnya, dadanya dicakar. Fakultu man haula ya Jibril, maka saya mengatakan, siapa mereka itu wahai Jibril? Qala, Jibril mengatakan, haula illadzina ya'kuluna luhuman nas, mereka itulah orang-orang yang makan daging manusia, yaitu ghibah, dan mereka menodai kehormatan-kehormatan mereka. Ya, ketika mereka ghibah terhadap saudaranya, Naam. Apalagi sesama salafiyin yang seharusnya mereka saling mendukung, menguatkan. Namun kemudian di sana terjadi ghibah. Naam. Maka balasannya mereka mencakar-cakar wajah-wajah dan dada-dada mereka. Hal ini pun sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya ayyuhalladzina amanu jutanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhon ismu wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'dah. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berburuk sangka. Ya, karena sungguhnya sebagian buruk sangka itu adalah dosa. Dan jangan pula mencari-cari kesalahan. Dan jangan pula menggibai sebagian kalian terhadap sebagian yang lain. Apa kalian menyenangi salah seorang kalian untuk memakan daging saudaranya dalam kondisi mati? Fakarihitumu, tentu kalian akan membencinya, tidak menyukainya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengumpamakan perumpamaan orang yang ghibah, ya, seperti memakan daging saudaranya yang sudah menjadi mayit. Naam. Ya, sangat buruk. Maka dari itu, ya, bila mana kita telah menggibai saudara kita, maka kita datang kepadanya minta maaf. Ya. Kalaupun sudah tiada, maka selalu menyebutkan kebaikan-kebaikannya. Naam. Sehingga kita pun, ya, bisa mendapatkan ampunan, naam, atau maaf dari yang kita ghibahi tadi, karena ini termasuk dosa besar juga, naam, yang mengakibatkan pahala kita akan terambil pada orang-orang yang kita berbuat zalim kepadanya. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.